Kalau surah panjang kita boleh tak baca yang tengah-tengah? Atau yang mana yang kita ingat? Boleh. Tak ada masalah. Nah, ha. Katakan surah tu panjang. Kita nak baca ayat yang ke-20. Boleh? Kita nak mula dengan ayat ke-16. Boleh? Silakan. Cuma kalau baca semua, afdal. Nah, tapi janganlah baca semua kalau sembahyang tu pendek. Nak, dan kita jadi imam bagi orang kampung, jangan baca panjang-panjang. Tak boleh. Melainkan solat sunat macam terawih. Tak apa. Solat fardu, jangan baca panjang. Nah, ha. Main baca maghrib, baca yasin. Kau pertama. Nah, bodak tu baru pergi kali pertama, tak pergi dah sejik. Mana dia kata lenguh. Nah, orang tua yang jenis pakai paper, selorah paper. Nak boleh ke habis satu rakaat. Nah, ha.